Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada tata cara rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana bangkit dari rukuk. Kita lanjutkan poin berikutnya, dikatakan oleh beliau, summa yasjudu ala a'dha'ihi as-sab'ah. Kemudian dia sujud di atas anggota sujud yang tujuh. Barakallahu fikum. Terkait dengan sujud, para ulama sepakat sujud itu termasuk rukun dalam sholat. Rukun di dalam sholat. Barakallahu fikum. Ini sebagaimana dinukilkan oleh Imam An-Nawawi. Barakallahu fikum. Sehingga kalau lupa, maka dia harus menambah satu rokaat dia ketika dia tidak sujud. Barakallahu fikum. Adapun tujuh anggota sujud disebutkan di dalam hadis, kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang. Alal jabha, yaitu di atas, apa ini namanya, jabha, dahi. Ya. Wa asyara biyadihi ila anfihi, seraya beliau mengisyaratkan ke arah hidungnya. Jadi satu paket ya, dahi sama hidung itu satu paket, dihitung satu. Barakallahu fikum. Wal kaffaini, dan kedua telapak tangan. Barakallahu fikum. Berarti sudah berapa? Tiga ya. Warukbataini, dan kedua lutut. Ya. Wa atrafil qadamaini, dan ujung dari dua telapak kaki. Barakallahu fikum. Jadi tujuh ya. Jadi dahi sama hidung itu dihitung satu paket. Barakallahu fikum. Kemudian telapak tangan dua, kemudian kedua lutut ya, lima jadinya ya. Kemudian barakallahu fikum ditambah dua ujung telapak kaki, jadi tujuh. Barakallahu fikum. Baik. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu bentuk sujud yang sempurna, sehingga dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung telapak kaki itu harus menyentuh lantai. Iya, menyentuh tempat sujud. Itu namanya sujud dalam sholat. Barakallahu fikum. Sehingga kalau ada yang sujudnya barakallahu fikum tujuh anggota ini, iya, tidak menyentuh barakallahu fikum, maka iya, bisa dianggap tidak sah sujudnya barakallahu fikum. Baik. Iya. Misal dia sujud barakallahu fikum hanya menggunakan satu tangan saja. Iya. Yang satu dia selipkan ke belakang barakallahu fikum. Baik. Atau garu-garu terus gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Itu bisa dianggap tidak sah. Ya. Sehingga tujuh anggota tersebut harus menyentuh tempat sujud. Itu baru yang namanya sujud sempurna. Namun di sini ada pembahasan terkait dengan hidung. Ya. Karena kita mendapati praktek sholat sebagian kaum muslimin di mana sujudnya itu hanya dahinya saja. Iya, hidungnya tidak menyentuh lantai atau tempat sujud. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya? Pernah nggak lihat orang yang sholat hanya dahinya saja yang menyentuh, hidungnya tidak. Barakallahu fikum. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jumhur berpendapat barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Sujud itu ya, dahi itu sudah cukup ya, tanpa perlu menempelkan ujung hidung. Itu pendapat jumhur ya. Sah hanya dahi saja yang menyentuh tanpa hidung barakallahu fikum. Pendapat jumhur itu sah barakallahu fikum. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Al-Hanafiyah barakallahu fikum, beliau sebaliknya. Iya. Yaitu barakallahu fikum sujud di atas hidung. Gitu ya. Walaupun tanpa menempelkan dahi. Jadi hidung yang nempel. Dahinya tidak. Barakallahu fikum. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Barakallahu fikum. Adapun pendapat Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah, kemudian Imam Auza'i dan Imam Ats-Tsauri, mereka mengatakan tidak cukup. Ya. Salah satu dari keduanya. Tidak cukup dahi saja tanpa hidung, atau hidung saja tanpa dahi. Harus dua-duanya menempel. Barakallahu fikum. Baik. Dari beberapa pendapat tadi barakallahu fikum, dalil yang paling kuat atau argumen yang paling kuat yaitu pendapat yang ketiga, pendapat Imam Ahmad, Imam Auza'i, Imam barakallahu fikum Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ats-Tsauri, yang mengatakan apa? Wajib atau harus menempel dahi dan hidung. Apa dalilnya? Kalau dalil yang kita baca tadi barakallahu fikum itu hanya Rasul menyebutkan tujuh anggota sujud. Iya. Tanpa ada penekanan apakah harus semuanya atau tidak. Barakallahu fikum. Baik. Di sana ada hadis yang penekanannya cukup kuat barakallahu fikum, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni, kemudian Imam Al-Hakim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la sholata liman la yusibu anfahu minal ardi wa yusibu al jabin. Tegas ucapan Rasul di sini. Tidak sah sholat seseorang yang dahinya tidak menyentuh lantai, begitu juga hidungnya tidak menyentuh lantai. Ya, ini hadis yang sangat tegas, jelas, di mana Rasul mengatakan tidak sah sholat seorang yang ketika sujud dahi dan hidungnya tidak menyentuh tempat tempat sujud. Barakallahu fikum. Baik. Ingat tadi riwayat Imam Daruqutni dan Imam Al-Hakim. Terkait hadis ini barakallahu fikum, dari sanadnya memang ada kelemahan. Iya. Dari sanadnya memang ada kelemahan, dhaif barakallahu fikum. Namun hadis ini memiliki beberapa penguat. Ya, hadis ini memiliki beberapa penguat yang bisa mengkatrol, yang bisa meningkatkan derajat hadis ini, yang tadinya hadis yang dhaif bisa menjadi hadis yang hasan. Barakallahu fikum. Iya. Ada beberapa riwayat yang menguatkannya barakallahu fikum. Seperti riwayat Imam Baihaqi dan datang dari beberapa orang sahabat barakallahu fikum, dari Aisyah radhiyallahu anha, itu diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Kemudian dari Ummu Atiyah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani barakallahu fikum. Sehingga dengan beberapa riwayat-riwayat tadi, hadis tersebut derajatnya bisa menjadi kuat, ya, menjadi hasan barakallahu fikum. Dan hadis ini di hasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala barakallahu fikum, tayyib, di dalam kitab Al-Asl, ya, syarah dari kitab Sifat Salat Nabi. Mungkin sebagian bapak-bapak dan ibu-ibu sudah ma'ruf kitab Sifat Salat Nabi yang disusun oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, itu ada syarahnya barakallahu. Itu namanya Asl Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan keterangan, penjelasan panjang lebar di dalam kitab tersebut barakallahu fikum. Sekitar 3 jilid. Ya, segini satu jilidnya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga dari situ barakallahu fikum, beliau berpendapat orang yang sholatnya ketika sujud, ya, dahi dan hidungnya tidak menempel ke tempat sujud, maka tidak sah. Itu ya barakallahu fikum. Baik. Al-muhim, terus bagaimana barakallahu fikum bagi mereka yang berpendapat, saya berpendapat dengan pendapat jumhur para ulama, yaitu mencukupkan sujud dengan apa? Dahi. Maka barakallahu fikum, kita katakan, iya, kalau Anda ingin lebih aman, ya, dalam rangka ihtiyaton, kehati-hatian barakallahu fikum, maka lebih baik membiasakan sujud dengan menempelkan dahi dan hidung barakallahu fikum. Iya, itu dalam rangka kehati-hatian barakallahu fikum. Karena seandainya barakallahu fikum pendapat yang kuat, pendapat yang rajih adalah pendapat yang mengatakan dahi dan hidung itu harus menempel, maka dia telah mengamalkannya. Gitu ya barakallahu fikum. Tapi kalau dia tidak mengamalkannya barakallahu fikum, dia bisa jadi, ya, amaliah dia selama ini sebagaimana digambarkan di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum, ya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan kepada mereka amalan-amalan soleh mereka yang begitu banyak, namun kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan amilatun nasibah, orang yang beramal namun hanya mendapatkan rasa letih saja. Barakallahu fikum. Sehingga untuk kehati-hatian, barakallahu fikum, maka biasakanlah ketika sujud, barakallahu fikum, iya, menggunakan dahi dan hidung. Iya. Ketika ada keluarga, saudara atau teman yang sujudnya hanya dahinya saja, tidak hidungnya, dinasehati. Gitu ya. Barakallahu fikum. Karena ada hadis yang mengatakan tidak sah sholat seseorang yang hidungnya tidak menempel lantai, begitu juga dahinya. Barakallahu fikum. Baik. Hadis itu hadis yang hasan, ya, dari hadis yang dhaif dikumpulkan dengan beberapa penguat-penguat yang ada sehingga bisa naik derajatnya. Barakallahu fikum. Kemudian masalah berikutnya adalah terkait dengan hukum zikir yang dibaca ketika sujud. Apa hukumnya? Kalau sujudnya tadi apa? Rukun. Sekarang zikirnya yang dibaca ketika sujud, barakallahu fikum, jumhur di sini maksudnya adalah mayoritas, ya, kebanyakan para ulama berpendapat zikir-zikir ruku itu hukumnya mustahab, sunnah saja. Ya, hukumnya sunnah saja. Sehingga ketika ada orang yang ketika sholat dia malah ngelamun, ya, ketika sujud dia malah gak zikir, ketika bangun dari sujud dia baru ingat, wah tadi gak baca apa-apa. Kalau dengan pendapat jumhur, barakallahu fikum, maka dia tidak perlu melakukan yang namanya sujud sahwi, karena menurut jumhur hukumnya adalah sunnah. Barakallahu fikum. Adapun pendapat Imam Malik, Imam Malik berpendapat tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Barakallahu fikum. Imam Ahmad, kemudian Imam Ishaq, kemudian Ibnu Hazm dan Al-Khattabi berpendapat barakallahu fikum hukumnya wajib. Zikir-zikir dalam sujud hukumnya wajib. Barakallahu fikum. Dari ketiga pendapat tadi, barakallahu fikum, pendapat yang kuat adalah pendapat yang ketiga, pendapat Imam Ahmad. Zikir-zikir di dalam sujud hukumnya wajib. Ya, bukan sunnah. Dengan dasar beberapa argumen, barakallahu fikum. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih. Fasabbih bismi rabbikal azim. Dan yang kau bertasbih dengan nama Rabbmu yang agung. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana Rasul mengatakan barakallahu fikum, fa amma as-sujud fa'azzimu fihi ar-rabb. Adapun rukuk dan sujud, maka hendaknya di situ kalian mengagungkan Rabb kalian. Di situ ada perintah, ya, perintah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan zikir. Barakallahu fikum, ya. Baik. Sehingga hukum asal perintah itu adalah wajib. Itu alasan atau argumen Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan bahwasanya doa-doa sujud atau zikir-zikir dalam sujud hukumnya adalah wajib, karena ada perintah dari Nabi untuk mengagungkan Allah ketika sujud. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga kalau kita berpendapat dengan pendapat Imam Ahmad, ketika kita lupa membaca doa sujud, maka kita harus melakukan sujud sahwi. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan barakallahu fikum, ya, doa sujud. Wa yaqulu subhana rabbiyal a'la. Ini di antara doa sujud, ya, subhana rabbiyal a'la. Barakallahu fikum. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Atau doa yang lain, ada yang tahu doa sujud selain Subhana Rabbiyal A'la? Sujud, doa sujud. Apa, Pak? Naam, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, itu juga termasuk doa sujud, itu juga bisa dipakai ketika ruku. Subhanakallahumma barakallahu fikum wa bihamdika Allahumma gfirli. Summa yukabbiru. Kemudian setelah dia membaca doa sujud tadi, dia bertakbir. Barakallahu fikum. Subhana rabbiyal a'la tadi barakallahu fikum cukup satu kali. Ya, barakallahu fikum itu sudah mencukupi. Barakallahu fikum. Tapi kalau imamnya masih tetap dalam keadaan sujud, bisa diulangi. Bisa diulangi barakallahu fikum. Baik. Iya. Sehingga bacaan Subhana rabbiyal a'la itu disesuaikan dengan disesuaikan dengan imam. Iya. Kan imam di masing-masing masjid berbeda-beda panjang dan pendeknya dalam melakukan sujud. Iya. Ada yang sangat cepat, barakallahu fikum. Sehingga kalau kita mengetahui imam yang kita berimam dengannya itu sangat cepat, cukup bagi kita membaca Subhana rabbiyal a'la. Iya. Barakallahu fikum. Karena kalau kita pakai yang panjang tadi, kita baru barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika, imamnya sudah bangkit dari sujud barakallahu fikum. Sehingga subhana rabbiyal a'la itu satu kali sudah mencukupi, kalau lebih daripada itu tidak mengapa barakallahu fikum. Kemudian kata beliau wa yajlisu ala rijlihi al-yusra wa yunsibu al-yumna wa huwa al-iftirash. Kemudian setelah itu dia duduk, ketika dia bangkit dari sujud, baik, dia duduk di atas kakinya yang kiri dan dia menegakkan kakinya yang kanan. Itu disebut dengan duduk iftirash. Ada yang bisa mencontohkan? Abu Musa, coba ke depan. Duduk iftirash. Nah, itu ya, duduk seperti barakallahu fikum pada rakaat pertama, iya. Atau rakaat ketiga, itu namanya iftirash. Kaki kiri, sebentar. Kaki kirinya diduduki, kemudian kaki kanan ditegakkan. Iya, telapak kakinya itu. Itu namanya duduk iftirash. Barakallahu fikum. Fadhal. Baik. Satu lagi. Sebentar. Balik lagi. Nah, afwan. Satu lagi jenis duduk dalam sholat yang dikenal dengan duduk tawarruk. Duduk tawarruk dicontohkan. Dia tidak menduduki kakinya tapi dia duduk di lantai. Iya, itu yang biasa kita lakukan ketika duduk pada rakaat terakhir. Itu namanya duduk tawarruk. Barakallahu fikum. Baik. Jazakallahu khair. Kemudian kata Syekh di sini wa yaf'alu dzalika fi jami'i jilsatihi as-shalah. Dan dia duduk iftirash itu dalam setiap duduk. Iya. Jadi dalam setiap duduk di dalam salat dia duduk iftirash seperti yang pertama tadi. Kaki kiri yang diduduki. Barakallahu fikum. Illa fit tasyahudil akhir. Kecuali pada tasyahud akhir. Ya, barakallahu fikum. Fa innahu yatawarrak. Maka untuk tasyahud akhir dia duduk tawarruk. Barakallahu fikum. Bi ayyajlisa 'alal ardi wa yukhriju rijlahu al-yusra minal khalfi al-ayman. Yaitu dia duduk di atas lantai dan dia mengeluarkan kaki kirinya di sisi kaki yang kanan. Itu namanya duduk tawar. Barakallahu fikum. Baik. Terkait dengan masalah barakallahu fikum duduk di dalam sholat, itu ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Apa yang beliau sebutkan di sini adalah itu pendapat sebagian. Pendapat Al-Hanafi ya, mazhab Hanafi, bahwasanya sholat itu duduknya semuanya iftirash. Ya, sholat itu duduknya semuanya iftirash. Mau rokaat pertama, kedua, terakhir iftirash. Mau yang satu tasyahud, mau yang dua tasyahudnya iftirash. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Barakallahu fikum. Pendapat Maliki ya, mazhab Maliki berpendapat barakallahu fikum duduk tawarruk mutlakan. Jadi semua duduk di dalam sholat tawarruk semuanya. Duduk di atas lantai. Ini pendapat mazhab Maliki. Ya, mau rokaat pertama, kedua, terakhir, satu tasyahud atau dua tasyahud, semuanya dipukul rata. Duduk tawarruk. Barakallahu fikum. Pendapat yang ketiga, pendapat Syafi'iyah. Pendapat Syafi'iyah, pendapat Imam Syafi'i, dan ini yang ma'ruf, yang ini dikenal ya di kalangan kaum muslimin, yang biasa dipraktekan, dirinci. Ya, dirinci barakallahu fikum. Baik. Duduk tawarruk ketika tasyahud akhir. Ya, duduk tawarruk ketika tasyahud akhir. Ketika ada salam di situ, baik, maka dia duduknya tawarruk. Iya. Barakallahu fikum. Seperti salat subuh gitu ya, dua rakaat. Pada rakaat kedua, barakallahu fikum, yang di situ ada tasyahud, ada salamnya, maka dia duduk tawarruk. Iya, di atas lantai. Dia tidak menduduki kaki yang kiri. Barakallahu fikum. Atau sholat yang memiliki dua tasyahud. Barakallahu fikum. Dia duduk rokaat yang ada salamnya, itu dia duduk tawarru. Dan duduk iftirash untuk yang lainnya. Rokaat pertama, rokaat kedua, rokaat ketiga, ya. Barakallahu fikum. Atau tasyahud pertama, itu duduk iftirash. Itu yang ma'ruf yang dikerjakan oleh kebanyakan kaum muslimin di Indonesia. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Pendapat yang keempat, barakallahu fikum, yaitu pendapat Imam Ahmad, kemudian Ishaq ibn Rahawi, yaitu mazhab Hambali, berpendapat barakallahu fikum, tayyib, kalau sholat itu memiliki dua tasyahud, ya, memiliki dua tasyahud, maka tasyahud yang kedua itu duduknya tawarruk, ya, seperti sholat yang empat rakaat, ya, sholat asar, sholat isya, sholat zuhur, ya. Pada saat tasyahud yang kedua, yang di situ ada salam, maka dia duduk tawarruk, ya, yaitu duduk di atas lantai. Barakallahu fikum. Adapun barakallahu fikum salat yang memiliki satu tasyahud, yang cuma satu tasyahudnya, seperti salat subuh atau salat-salat sunnah yang lain yang biasa kita kerjakan, salat tarawih yang dua-dua-dua, barakallahu fikum. Maka beliau pendapat duduknya adalah iftirash. Ya, duduknya adalah iftirash. Barakallahu fikum. Ini pendapat Imam Ahmad. Jadi ketika sholat subuh itu duduknya barakallahu fikum duduk iftirash. Iya, dia menduduki kaki kiri, barakallahu fikum, tidak duduk di atas lantai. Barakallahu fikum. Baik. Dari barakallahu fikum, beberapa pendapat-pendapat yang ada yang cukup kuat itu dua pendapat tadi argumennya, pendapatnya madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Barakallahu fikum ya. Baik. Di mana mereka merinci. Kalau barakallahu fikum madhab Syafi'i melihat barakallahu fikum duduk yang di situ ada salam, kaidahnya duduk tawar. Gitu ya. Entah satu rokaat, entah dua rokaat, entah empat rokaat, duduk yang ada salam, madhab Syafi'i mengatakan apa? Tawarruk. Kalau madhab Hambali berbeda peninjauannya, barakallahu fikum, yaitu ditinjau dari sisi yang satu tasyahud atau yang dua tasyahud. Kalau satu tasyahud, maka duduknya iftirash. Kalau dua tasyahud, maka duduknya tawarruk. Barakallahu fikum. Dari beberapa pendapat tadi, barakallahu fikum, pendapat yang kita condongi, yang kita kuatkan adalah pendapat Hambali, pendapat Imam Ahmad, barakallahu fikum, bahwasanya duduk yang hanya satu tasyahud, duduk iftirash, ya, sholat subuh, sholat-sholat sunnah yang dua rakaat, barakallahu fikum, yaitu kita duduk iftirash, duduk di atas kaki yang kiri, barakallahu fikum. Adapun dalil, ya, dalil dari pendapat ini, barakallahu fikum, diantaranya adalah hadis Wa'il ibnu Hujr. Hadis Wa'il ibnu Hujr yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i, di mana beliau menuturkan bagaimana tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'il mengatakan, "Tsumma yajlis faftarasha rijlahul yusra wa nasaba rijlahul yumna." Kemudian beliau duduk di atas kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Barakallahu fikum. Di sini tidak dijelaskan oleh beliau apakah itu duduknya tasyahud pertama atau tasyahud kedua dalam keterangan hadis tadi, sehingga umum. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ada hadis yang lebih barakallahu fikum detail lagi keterangannya. Baik. Yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 498 dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menuturkan bagaimana cara sholatnya Nabi. Kata Aisyah, "Kana yaqulu fi kulli raq'ataini at-tahiyyah." Kana yufrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan, ya, duduk dalam setiap dua rakaat, ya, salat yang dua rakaat di situ ada tahiyat padanya, maka beliau duduk di atas kaki yang kiri atau membentangkan kaki yang kiri dan duduk di atasnya dan menegakkan kaki yang kanan. Iya. Itu lebih jelas lagi dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Adalah Rasul ketika sholat barakallahu fikum dalam setiap dua rakaat, ya, yang situ ada tasyahudnya, maka beliau duduk di atas kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian juga barakallahu fikum hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana di situ beliau mengatakan, "Innama sunnatus shalah antansiba rijlakal yumna wa tusni rijlakal yusra." Kata Ibnu Umar, termasuk sunnah di dalam sholat, artinya bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat, yaitu engkau menegakkan kaki yang kanan dan membentangkan kaki yang kiri. Artinya duduk di atas kaki yang kiri. Jadi sunnah di dalam sholat adalah duduk iftirash. Barakallahu fikum. Nah, dari keterangan hadis Ibnu Umar, Al-Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan hukum asal duduk di dalam sholat itu adalah duduk iftirash. Iya, hukum asal duduk di dalam sholat adalah duduk iftirash. Sehingga untuk merubah hukum asal tadi, ya, untuk mengatakan duduknya adalah duduk tawarruk, maka itu membutuhkan dalil. Ya, membutuhkan dalil. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Adapun pendapat Syafi'i, ya, dalil atau argumen mereka adalah hadis. Barakallahu fikum. Di mana disebutkan di dalam konteks hadis tadi, idza jalasa fi firqatil akhirah. Nah, keterangan ini pada lafaz ini. Dan Rasul ketika duduk pada rakaat terakhir. Nah, itu ya dari lafaz ini. Tanpa melihat apakah itu satu tasyahud atau dua tasyahud, yang penting pada rakaat terakhir, qaddama rijlahul yusra wa nasaba al-ukhra. Beliau memajukan kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Artinya dia duduk tawarruk. Nah, itu argumennya mazhab Syafi'i pada lafaz ini. Iya. Rasul itu kalau duduk pada rakaat terakhir, maka beliau duduk tawarruk tanpa melihat ini satu tasyahud atau dua tasyahud. Barakallahu fikum. Itu argumen mazhab Syafi'i. Barakallahu fikum. Maka ini dijawab, disanggah oleh pendapat mazhab Hambali. Beliau mengatakan konteks hadis yang digunakan oleh mazhab Syafi'i itu masuk dalam konteks sifat sholat Nabi yang dua tasyahud. Iya. Jadi hadis tadi itu sebenarnya hadis yang panjang, menggambarkan bagaimana Rasul sholat yang memiliki dua tasyahud. Barakallahu fikum. Panjang lebar, kemudian digambarkan, dan Rasul ketika tasyahud yang kedua, yaitu pada rakaat terakhir, maka beliau melakukan duduk tawarruk. Ayo, ya. Baik. Sehingga argumen ini dipandang oleh pendapat mazhab Hambali belum begitu kuat untuk menggoyang dari hukum asal. Karena hadis yang digunakan tadi itu untuk sholat yang 4 rakaat atau memiliki 2 tasyahud. Barakallahu fikum. Baik. Al-muhim itu pendapat yang ada di kalangan mereka para a'immah. Intinya barakallahu fikum dalam masalah ini adalah masalah yang khilafiyah, sehingga barakallahu fikum membutuhkan sikap toleransi dan lapang dada. Iya, tidak perlu begitu dipermasalahkan. Iya. Ketika mungkin kita bermakmum, kita barakallahu fikum memiliki imam yang berpendapat dengan mazhab Syafi'i, ya sudah, kita ikuti saja. Iya. Imamnya sholat subuh ketika rakaat terakhir dia duduk tawarruk, kita duduk iftirash. Barakallahu fikum. Kalau kita berpendapat dengan pendapat Imam Ahmad. Tapi kalau sebaliknya, misalnya kita berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i, barakallahu fikum, dalam keadaan imam berpendapat dengan mazhab Hambali, ya masing-masing mengamalkan sesuai dengan apa yang dia anggap kuat. Ya, jadi imamnya duduk iftirash, kita duduknya tawarruk. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Begitu juga di kalangan asatidah kita juga barakallahu fikum, hal ini juga terjadi. Gitu ya. Sebagian ustaz ada yang berpendapat duduk pada rakaat terakhir itu adalah duduk tawarruk. Barakallahu fikum. Baik. Sedangkan sebagian asatidah yang lain mengatakan kalau satu tasyahud duduknya iftirash, kalau dua tasyahud maka duduknya tawarruk. Barakallahu fikum. Al-amru wasi', urusannya luas. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Summa yaqulu rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Ini doa barakallahu fikum duduk ya di antara dua sujud, yaitu membaca doa rabbighfirli, ampunilah aku ya Allah, warhamni, berikan rahmat kepadaku, wahdini, berikanlah petunjuk kepadaku, warzukni, berikan rezeki kepadaku, wajburni, tayyib, ya, paksalah aku di bawah ketaatan padamu, wa'afini, dan berikan kesehatan kepadaku, barakallahu fikum. Itu diantara doanya. Dan doanya beragam, banyak doa-doa yang lain, barakallahu fikum, ya. Itu satu. Ada juga dalam riwayat yang lain dengan lafaz rabbighfirli warhamni wajburni. Tadi kan barakallahu fikum setelah wahdini warzukni. Iya, ini rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini. Barakallahu fikum. Susunannya berbeda. Dalam lafaz yang lain, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzukni, juga ada. Dalam lafaz yang lain, rabbighfirli warhamni wajburni warzukni warfa'ni, barakallahu fikum. Dalam lafaz yang lain, rabbighfirli warhamni wa'afini wahdini warzukni, barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lain, Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzukni, barakallahu fikum, ya. Doanya itu. Dan itu semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga semuanya bisa dipakai, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau setelah itu, summa yasjudu as-saniya kal-ula. Kemudian setelah itu dia sujud pada rokaat yang kedua sama seperti pada rokaat yang pertama. Iya, cara sujudnya tadi dengan apa? Tujuh anggota sujud, barakallahu fikum. Kemudian membaca doa sujud tadi, barakallahu fikum. Summa yanhadu mukabbiran ala suduri qadamaihi. Sekarang pada poin yang ke-101, beliau menyebutkan bagaimana cara kita bangkit dari sujud. Ya, mau berdiri, ketika mau berdiri. Barakallahu fikum. Di sini Syekh menjelaskan ketika untuk bangkit, barakallahu fikum, dia mengucapkan takbir tayyib ala suduri qadamaihi, yaitu dia bangkit di atas bagian atas ya kedua kakinya, artinya dia tidak bertumpuan dengan tangan ya, ketika bangkit langsung berdiri tidak bertumpuan dengan tangan, barakallahu fikum. Tayyib, dalam masalah ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya, bagaimana cara bangkit dari barakallahu fikum sujud atau duduk. Baik. Jumhur berpendapat barakallahu fikum seperti pendapatnya Syekh tadi. Ya, jumhur mayoritas para ulama berpendapat ketika bangkit barakallahu fikum dari duduk itu apa? Langsung. Ya, tanpa bertumpuan dengan kedua tangan. Langsung dari bertumpuan dengan kedua kakinya bagian atas. Iya. Barakallahu fikum. Kecuali kalau dia dalam keadaan syekh, sudah tua, artinya gak kuat ya, barakallahu fikum. Atau orang yang ada kena penyakit gitu ya, pada persendiannya, sehingga dia tidak kuat bertumpuan dengan apa? Kedua kakinya. Maka boleh bagi dia untuk bertumpuan dengan kedua tangannya. Jadi hukum asalnya mayoritas para ulama berpendapat ketika bangkit barakallahu fikum tidak bertumpuan dengan tangan, barakallahu fikum. Adapun dalil yang mereka gunakan adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanhadu fis shalah ala suduri qadamaihi. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangkit dari duduk ketika salat itu di atas apa? Kedua punggung kakinya. Artinya beliau tidak bertumpuan dengan kedua tangannya. Barakallahu fikum. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan yang lainnya, namun hadis ini lemah. Namun hadis ini lemah. Dhaif. Barakallahu fikum. Dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Pendapat yang kedua, barakallahu fikum, itu adalah pendapat Syafi'iyah. Ya, pendapat Syafi'iyah. Pendapat Imam Malik. Kemudian juga pendapat Hammad ibn Zaid, kemudian Atha dan yang lainnya, barakallahu fikum, berpendapat ketika bangkit untuk berdiri, yaitu dia bertumpuan dengan kedua tangannya. Itu yang mungkin mayoritas atau dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin. Ketika dia bangkit untuk berdiri, bertumpuan dengan kedua tangan. Barakallahu fikum. Ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, dan imam-imam yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik. Dari kedua pendapat ini, barakallahu fikum, pendapat yang kuat sisi argumennya adalah pendapat yang kedua. Yaitu apa? Ketika bangkit bertumpuan dengan kedua tangan. Ini dengan dasar hadis Malik ibnul Khuwairis. Beliau mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a minas sajdati tsaniyah jalasa wa'tamada 'alal ardi tsumma qama. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin bangkit dari sujud yang kedua, beliau duduk dan di beliau bertumpuan dengan kedua tangannya, kemudian beliau berdiri. Barakallahu fikum. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 824. Ya, 824. Barakallahu fikum. Adapun barakallahu fikum argumen pendapat yang mengatakan ketika bangkit itu tidak perlu bertumpuan dengan kedua tangan, itu hadis-hadis yang ada lemah. Ya, hadis-hadis yang ada lemah. Dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, barakallahu fikum, jadi bukan komentar saya, tapi para imam-imam al-hadis yang mengomentari. Kata Imam Ibnu Rajab, fin nuhudi ala suduri qadamaini ahadithun marfu'ah, atau ahadithu marfu'ah. Iya. Terkait masalah bangkit berdiri, iya, dari duduk dengan menggunakan kedua punggung kaki, itu banyak hadis-hadis yang marfu' memang, kata beliau. Asaniduha laisat bil qawiyyah, tapi sanad-sanad hadis tersebut tidak kuat, kata beliau. Artinya lemah. Baik. Ajwaduha hadisun mursal. Yang paling bagus adalah hadis yang mursal. Mursal itu seorang tabi'i menceritakan tentang nabi. Artinya melompat generasinya, ya. Itu hadis mursal dalam ilmu hadis termasuk hadis yang lemah. Ya. Di mana seorang tabi'i, yaitu generasi setelah sahabat, menceritakan kejadian yang ada di zaman Rasul. Itu termasuk hadis yang lemah. Artinya ada yang terputus, ya, generasi yang dia jadikan untuk perantara dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling kuat, hadis mursal dari hadisnya Asim ibn Kulaib, tayyib, dari ayahnya, barakallahu fikum. Al-muhim, hadis yang dijadikan argumen untuk ya bangkit dengan menggunakan kedua kaki tanpa bertumpuan dengan tangan, hadis-hadisnya lemah. Sehingga pendapat yang kuat dengan argumen yang kuat juga adalah pendapat yang mengatakan ketika bangkit itu bertumpuan dengan menggunakan kedua tangan, baik dia dalam keadaan masih muda atau sudah tua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi di sini ada beberapa request pertanyaan. Bagaimana wanita yang sholat menggunakan kerudung tayyib atau apa ini rukuh yang menutupi dahinya, apakah sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah, tidak masalah. Barakallahu fikum. Iya, tayyib. Karena di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah terjadi di kalangan para sahabat, di mana mereka sholat menggunakan imamah, artinya nggak nempel, iya. Jadi dahinya itu terkena imamah, imamahnya yang nempel ke lantai. Pernah juga barakallahu fikum mereka sholat dalam keadaan panas yang sangat, gitu ya. Tahu sendiri di zaman Rasul, barakallahu fikum, iya. Cuaca padang pasir, tayyib. Sehingga para sahabat karena nggak kuat, sehingga mereka menggunakan imamah mereka sebagai apa? Alas, ya, yang untuk apa? Melapisi dahi mereka dengan lantai masjid yang basi berupa pasir. Barakallahu fikum. Ya, menunjukkan hal itu tidak mengapa. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Bolehkah sholat tarawih 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat salam witir? Nah, boleh. Ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, barakallahu fikum. Itu pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Pendapat sebagian para ulama. Ada juga yang berpendapat barakallahu fikum seperti Syekh Muhammad bin Hadi berpendapat ini, beliau membawa hadisnya Aisyah itu untuk sholat yang 2 rakaat salam. Iya, barakallahu fikum. Salat tarawih 8 rakaat salam, kemudian di 3 rakaat untuk witir, barakallahu fikum. Itu juga ada. Iya, itu juga ada. Kalau ingin melihat bagaimana tata cara pelaksanaan salat witir, itu Syekh Al-Albani memiliki karya tulis, iya, terkait dengan beberapa bentuk pelaksanaan sholat tarawih, barakallahu fikum, ya. Dalam risalah beliau, sholat witir. Apakah sholat tarawih setiap habis takbiratul ihram selalu membaca doa iftitah? Naam, karena kita berada dalam sholat yang baru, gitu ya. Diselesai 2 rakaat salam, kita takbir lagi untuk rakaat pertama, sama seperti ketika awal, barakallahu fikum. Baik. Itu seperti apa? Sholat yang baru, barakallahu fikum. Baik, ini sudah dijawab terkait dengan bagaimana bila tertutup dengan peci, barakallahu fikum. Itu tidak mengapa. Iya. Walaupun yang lebih afdal, barakallahu fikum, itu agak diangkat. Baik. Bagaimana hukum sholat dengan kaos tangan, masker sebagai telapak tangan dan hidung tidak langsung menempel? Kalau terkait dengan kaos tangan, itu bagi kaum wanita melihat kondisi barakallahu fikum yang ada. Kalau terkait dengan hidung yang tidak menempel, pendapat yang kita kuatkan tadi barakallahu fikum, tidak sah. Apa yang dilakukan oleh makmum ketika imam membaca kunut dalam sholat witir, barakallahu fikum? Ya, kita mengaminkan, dan ada syariat untuk mengangkat kedua tangan. Ya, ada riwayat yang menunjukkan bagaimana para sahabat mengangkat kedua tangan ketika pembacaan kunut witir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Monggo. Kalau untuk imam yang sujud atau rukuknya yang lama, kita mengabulkan zikir-zikir sujud yang lain kan apabila atau satu lapat cukup satu. Nah, cukup satu lapat itu yang kita ulang-ulangi. Iya. Itu pendapat sebagian para ulama, barakallahu fikum. Karena masing-masing zikir tadi ada tempatnya. Di kalau kita menghadapi imam yang lama salatnya cukup satu lapat tadi. Misal kita membaca subhana rabbiyal a'la, ya itu saja. Terus kita baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kalau masih kok lama sekali, maka bisa kita manfaatkan untuk doa. Ya. Sujud itu di antara tempat untuk berdoa di dalam salat. Barakallahu fikum. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga yang tepat itu doa ketika salat wajib, barakallahu fikum, itu bukan selesai salat. Ya, jadi yang dicontohkan oleh Nabi ketika selesai salat itu adalah zikir. Iya, barakallahu fikum, bukan berdoa. Untuk berdoa tempatnya barakallahu fikum di dalam sholat tadi, ketika dia dalam keadaan sujud atau setelah tasyahud akhir. Setelah itu zikir, barakallahu fikum. Sehingga termasuk salah dalam penempatan ketika kaum muslimin selesai sholat itu malah dia lebih fokusnya ke doa daripada zikir. Iya kan? Itu yang sering kita dapati. Jadi selesai salam langsung imamnya memimpin untuk berdoa. Itu salah dalam penempatan. Yang benar barakallahu fikum, ketika selesai sholat maka masing-masing berzikir, barakallahu fikum. Tapi boleh gak Ustaz kalau kita doa, ya habis zikir tadi kita doa, kalau ahyanan sesekali, ya sesuai dengan momen atau kondisi tertentu maka diperbolehkan, walaupun itu selesai sholat wajib, tapi tidak dijadikan sebagai sebuah rutinitas atau kebiasaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Untuk aminnya ini sekali atau ada selah-selahnya? Iya, aminnya itu mengikuti bacaannya dari sang imam. Iya, ketika dia selesai satu lafaz doa, kita aminkan. Kan itu banyak doanya. Barakallahu fikum. Dan ya harus paham sih sebenarnya yang dibaca oleh imam tadi. Terkadang imam itu jedahnya dia bukan selesai doa, tapi barakallahu fikum terkadang menyebutkan asmaul husna kemudian baru doanya. Terkadang kita karena enggak paham ketika imam berhenti, amin gitu. Padahal dia baru membaca asmaul husna, nama-nama Allah yang husna, ya. Ya Jabbar, Ya Alim, Ya Ghaffar, Ya Rahim, barakallahu, amin, amin, amin. Itu kan baru membaca asmaul husna, padahal doanya belum, barakallahu fikum. Sehingga ya tadi seorang makmum ya diharapkan gitu ya memahami apa yang dibaca oleh imam ketika berdoa. Jadi dia pas aminnya itu. Ya, oh ini sudah selesai doanya, satu doa, amin. Ya, baca lagi panjang, selesai doanya, amin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau langsung, nah, itu sunnah. Ya. Ada lagi? Gimana? Bagaimana hukum mengusap wajah pada sebagian seseorang yang bukan sholat ketika sudah salam? Nah, tidak ada contohnya dari Rasul. Iya, selesai salam langsung mengusap wajah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Saya tidak pernah mendengar ada hadis ataupun kalam para ulama yang barakallahu fikum mencontohkan hal yang demikian. Iya, jadi wallahu alam.